Eh, siapa iki? Duh. Wis apa, Am? Lah sapa lo, Mas? Koyok iki wae darah nyanyi iki. Era, wae ora. Sopo iki? Saiki ya. Yo. Apa, Mas? Ayo, ya, Mbak. Kok nyari-nyari aku ngapain? Ayo, nyanyi. Wae bernyanyi iki. Ayo, copot. Lo ya, copot. Kaget. Tak pengin joget. Mas, tak kasih tahu. Apa itu? Gak usah nyari-nyari. Sekarang tuh udah gampang banget. Udah zaman udah modern. Kalau mau nyari aku bisa di YouTube, bisa. Kalau kangen, ya kan? Banyak. Di Google juga bisa. Instagram, bisa. Ngunuta. Lazo. Masuk tak? Makanya, Mas. Ya, wes saya nyanyi. Nyanyi, bisa. Tak nyanyi, no, bisa main, yo. Biar ngerti. Lagu apa ini? Lagu untuk kamu, Mas Topan. Oke. Untuk Mas Topan. Kesukaanku. Jangan menjauh dariku.